Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la wa haula wa la quwwata illa billah ma ba'd. Kita baca dua hadis insyaallah pagi ini. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, kata beliau, wa anhu, yani an Nabi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Abdullah bin Qais, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man marra bi syai'in min masajidina barang siapa yang lewat melintasi salah satu dari masjid-masjid kami, waswakina, atau lewat dari pasar-pasar kami, satu di antara pasar-pasar, wa ma'ahu nablun, dalam keadaan dia lewat membawa anak panah, fal yumsik, hendaknya dia menjaganya. Au, atau kata beliau lebih jelasnya, liyakbil ala nisalih bi kaffih, ya, dia pegang, dia genggam bagian ujung anak panah tersebut dengan telapak tangannya. An yusiba ahadan minal muslimin min habis syai, ya, agar tidak mengenai sandai muslimin, ya, dari ujung anak panah tersebut, yang menunjukkan bagaimana cara mengagungkan, menghormati hak-hak kaum muslimin. Di antaranya menjauhkan segala sesuatu yang akan menyakiti mereka, memotoratkan mereka, mengganggu mereka. Di antara wujudnya ini, ketika dia berjalan membawa sesuatu yang tajam, ya, apakah di sini anak panah atau membawa tombak dan semisalnya, agar tidak menyakiti kaum muslimin, tidak mengganggu mereka, memotoratkan mereka, maka yang dipegang itu bagian ujung, bagian yang tajam. Dia genggam, dia jaga supaya tidak mengenai kaum muslimin. Ya, ini bagaimana kita dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan, jangan sampai menimbulkan ketakutan, ya, memotoratkan, menyakiti kaum muslimin. Kata Ibnu Taimin rahimahullahu taala, wa kullu syai'in yu'dhil muslimin aw yukhsha min adhiyatih, segala sesuatu yang akan menyakiti kaum muslimin atau dikhawatirkan akan menyakiti mereka, mengganggu mereka, fa innahu yatajannabuhu al-insan, ya, maka hendaknya seorang menjauhinya. Di antaranya tadi, kalau dikhawatirkan ujung tombak, ujung anak panah menyakiti mereka, maka dipegang, digenggam, supaya tidak menyakiti kaum muslimin. Qala kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu maqala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mathal mu'minina, permisalan kaum mukminin, bitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, permisalan kaum mukminin dalam kasih sayang, kecintaan, kelembutan di antara mereka, Mathalul jasad, itu seperti permisalan satu tubuh, tidak bisa dipisahkan antara mukmin yang satu dengan yang lainnya, seperti satu tubuh. Idza ishtaka minhu udwun jasad, tubuh seseorang itu ketika ada yang sakit salah satu anggota tubuhnya, tada'a lahu sa'irul jasad, maka akan menyebabkan menyeru yang lain, yang lain pun ikut merasakan sakit, merasakannya yaitu dengan as-sahar, tidak bisa tidur, wal humma, demam. Muttafaqun alaih. Ini permisalan kaum mukminin, ya, dalam hubungan mereka, kasih sayang mereka, at-ta'atu fatarahum, di antara mereka. Di sini wabillahi rahiman rahimakumullah menunjukkan al-mu'min itu yasurru ma yasurru akhahul muslim wa yasu'uhu ma yasu'u akhahul muslim. Ini penting. Di antara faedah penting hadis ini, seorang muslim itu, seorang mukmin akan senang, akan senang ketika saudaranya mendapatkan apa yang menggembirakannya. Mereka gembira. Juga wa yasu'uhu ma yasu'u akhal muslim, dan dia merasa sedih, iya, ikut sedih, ikut ketika saudaranya mendapatkan sesuatu yang dia tidak senangi. Ya, tidak sebaliknya. Iya, tidak seperti kaum munafikin yang sedih ketika kaum muslim mendapatkan kebahagiaan, kemenangan. Tidak seperti kaum munafikin yang gembira ketika kaum mukminin, iya, mendapatkan kesedihan. Kaum mukminin yang shadiqin gembira ketika saudara mendapatkan kegembiraan, dan sedih, tidak senang ketika saudara mendapat sesuatu yang tidak menyenangkannya. Ini bukti, iya, salamatu qalbih. Ini bukti selamatnya kalbu dia dari gish, dari al-hiqad. Iya, ini bukti selamatnya kalbu dia dari kedengkian, kejengkelan kepada saudaranya. Ketika dia bisa demikian gembira ketika saudara mendapatkan sesuatu yang menggembirakannya, dan sedih ketika saudara mendapatkan yang menyedihkannya. Nah, terakhir berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala ketika membawakan beberapa hadis terkait dengan hadis ini dalam salah satu Muslim, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa hadil hadith sarihatun bi ta'zimi huquqi al-muslimin. Hadis-hadis menunjukkan dengan tegas disyariatkan yang mengagungkan hak-hak kaum muslimin. Ba'dih mala ba'd, sebagian mereka hendaknya mengagungkan, menghormati hak-hak yang lainnya. Qala wahasihim ada tarahum wal mulatafah, dan juga hadis-hadis ini menganjurkan mereka kaum mukminin untuk saling sayang di antara mereka, saling lembut di antara mereka, ya, saling ta'atud, saling membantu di antara mereka, fi ghairi ismin wala makruh, ya, saling bantu membantu, bahu membahu dalam perkara-perkara yang bukan perbuatan dosa dan bukan perbuatan yang dibenci, selama perkara yang mubah, apalagi yang mustahab, apalagi yang wajib, ya, maka mereka hendaknya saling bahu-bahu, bantu-bantu. Yang penting bukan perkara yang dosa dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terbeliau kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wafihi dalam hadis juga boleh menunjukkan bolehnya at-tasbih fitar bamthal, bolehnya memberikan permisalan untuk sesuatu yang ma'ani dengan sesuatu yang hissi. Rasulullah SAW dalam satu riwayat ya memisalkan bagaimana permisalan kaum mukminin yang satu yang lain, saya menguatkan ya, so kita baca hadisnya, al-mu'min lil-mu'min kal-bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan, kemudian beliau memberikan permisalan dengan tangannya, wasyabbaka baina asabi'i, menunjukkan kuatnya, harusnya saling mengokohkan di antara mereka. Iya, memberikan contoh permisalan dengan sesuatu yang bisa diindra untuk sesuatu yang ma'ani. Na'am, Allah a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.